Rasika Digital Radio 2.0 Beyond Radio. Bintang lan rembulan padang nauraku semakin nandang kangen lan rindu. Oh angin nyanyi no kape sing terasa rasane Argentina.co.id. Orang nyono, siramu jati mentolong, lali.